Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat wabidhikrihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala asyrafis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul kembali di dalam acara berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perkumpulan kita ini menjadikan sebab diterimanya amal ibadah kita oleh Allah, sebab menjadikan dekatnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya akan menyebabkan husnul khatimah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan tentang pembahasan kita. Masih ada di dalam liputan fadilah, keutamaan jika manusia tadi itu banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, inna a'zamakum adzal lail an tukabiduhu wa antun wa an tukabiduhu bil mal wa antun figahu wajabat kumul jannah. Sesungguhnya paling mulia daripada kamu adalah manusia-manusia yang mempersiapkan dirinya untuk berdiri di tengah malam dan bersedekah dengan mengeluarkan hartanya, maka mereka akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia akan bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi jika manusia itu mau menjadikan hari-harinya untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama kita terdahulu, mereka selalu mempunyai kesibukan, yang mana kesibukan mereka adalah berzikir kepada Allah. Karena banyaknya zikir di dalam kehidupan mereka, maka wajah mereka tampil dengan cahaya Allah. Tubuh mereka penuh dengan cahaya Allah. Itu semua karena banyaknya mereka berzikir kepada Allah. Wa qala Ka'ab al-Ahbar, man aktsara bi dzikrillahi fa huwa bari'um minan nifaq. Siapa orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka orang itu bukan tergolong orang yang munafik. Wa dzalika li anna Allah wasafal munafiqin bi annahum la yadhkuruna Allah ta'ala illa qalila. Karena Allah di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan bahwasannya golongan orang-orang munafik itu ciri-cirinya mereka jarang sekali menyebut Allah, jarang sekali berzikir kepada Allah. Wa an Abi bin Ka'ab radhiyallahu anhu Qala kana Rasulullah, diceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika datang sepertiga malam Rasulullah bangun. Bahkan Rasulullah ini mengajak manusia. Seraya Rasulullah berkata, ya ayyuhan nas udhkurullaha ja'adir rajifah tadba'uhar rajifah ja'al maut bima fih al-hadith akhrajahu Tirmidzi. Jika tengah malam Rasulullah itu bangun dan mengajak manusia untuk bangun mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka diingatkan tentang kiamat dan mereka diingatkan tentang kematian agar mereka mau bangun dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita harus tahu manusia ini harus sering berzikir kepada Allah. Jangan sampai mulut kita ini kita gunakan untuk banyak berbicara tapi jarang berzikir kepada Allah. Jangan sampai tangan kita ini kita gunakan macam-macam cuma jarang kita gunakan untuk menjalankan perintah Allah. Jangan sampai kaki kita ini kita berdirikan terus tapi hanya untuk mengejar dunia bukan untuk Allah. Karena orang yang jarang mengingat Allah itu bisa dipastikan sesuai dengan Al-Qur'an, innal munafiqina la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang yang munafik orang-orang yang munafik, ya lek munafik itu kalau dibahasakan pengkhianat begitulah. Munafik itu sama dengan pengkhianat. Jadi satu teman kita punya teman 10 musyawarah. Kita musyawarah. Begini. Satu dari orang itu lepas. Ngasih kabar kalau yang lain. Heh, wingi ono rapat. Rapat iku intine ngene. Awas lo ya. Mari ngene iku gawe ngene. Bocorkan rahasia orang lain. Itu namanya munafik kalau bahasa Arab. Lek bahasa Indonesia utawa Jawa nih pengkhianat. Ciri-ciri orang-orang yang munafik adalah orang yang jarang menyebut nama Allah. Jadi mari kita ini kita koreksi diri kita masing-masing, bagaimana kita hubungan kita dengan Allah. Sudahkah kita banyak mengingat Allah? Sudahkah banyak kita berzikir kepada Allah? Kalau tidak, khawatir kita ini golongan orang-orang munafik di hadapan Allah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau kalau tengah malam itu bangun, Pak, Bu. Berdiri Rasulullah. Sholat Rasulullah hatta tawarramat gadamah. Sampai seringnya berdiri, lamanya berdiri, sampai kakinya Rasulullah ini bengkak. Bengkak kakinya Rasulullah. Istrinya Rasulullah menegur, ya Rasulullah, lima fa'al tadalik, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Kan engkau kekasihnya Allah, kan engkau sudah dimaafkan sama Allah, kenapa engkau tengah malam bangun, kenapa engkau sholat seperti ini lamanya sampai kakimu bengkak ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Dijawab oleh Rasulullah, wahai istriku, salah tak kalau saya ini seorang hamba menyembah Tuhanku yaitu Allah. Salah tak kalau aku ini berterima kasih kepada Allah dengan memperbanyak sholat. Maka istrinya mengatakan, tidak salah ya Rasulullah. Itu Rasulullah, Pak. Loh bagaimana kita? Berapa jam kita berdiri sholat? Berapa jam kita membaca Al-Quran? Berapa jam kita mau bersolawat kepada Nabi Muhammad? Kadang-kadang satu hari enggak selawatan belas. Kadang-kadang satu hari enggak baca Quran belas. Kadang-kadang satu hari sholat itu loh enggak khusyuk belas. Kadang-kadang malah ono sing enggak sholat belas. La ilaha illallah. Ini kalau diterus-teruskan, Pak, sebab musababnya tadi itu kalau diterus-teruskan qoswatul qalbi. Atine keras. Lek wis atine keras, repot wis. sehingga ahwalul qalb tsalatsah. Bagiannya hati ini ada tiga. Yang pertama qalbun sahihun. Yang nomor satu hati yang sehat. Qalbun sahih. Bagaimana qalbun sahih? Hati yang sehat itu ciri-cirinya bagaimana? Hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sehat. Jadi lek kapanane hatinya saya dan sampean ini terus ingat kepada Allah terus, iku jenenge atine hati sehat. Yang nomor dua, qalbun maridun. Hati yang sakit. Ada Pak, hati sakit itu ada, Bu. Bagaimana nak Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang munafik? Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Di dalam hatinya orang yang munafik itu sakit, bahkan lebih dari itu akan menimpa penyakit-penyakit. Itu hatinya orang munafik. Hati yang sakit itu bagaimana sih? Hati yang sakit itu hati yang kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang enggak ingat sama Allah. Itu sakit, Pak. Kadang-kadang iling Allah istighfaran, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang enggak ingat sama Allah, seminggu enggak selawatan belas, seminggu enggak istighfaran belas. Yo sakit hatinya sampean, kadang ingat, kadang enggak ingat. Oh sakit berarti hatinya. Itu hatinya orang yang munafik. Yang terakhir, qalbun mayyitun, hati yang mati. Ini golongannya orang-orang kafir. Kalau orang kafir non muslim hatinya mati, Pak. Mati enggak ingat Allah. Enggak ingat Rasulullah. Enggak takut kubur. Enggak takut neraka. Oh, ini namanya hatinya mati ini. Hati yang mati, dan itu biasanya terdapat pada orang-orang yang munaf, yang kafir. Oleh karena itu mari hatinya saya dan sampean semuanya ini dijaga. Hatine nek loro diobati, hatine nek loro diobati. Penyakit hati itu termasuk riya, sombong, iri, dengki, kepingin dipuji. Itu semua adalah penyakit-penyakit hati. Obatono itu semua. Karena nanti itu kalau sampai ajal menjemput kita dan penyakit-penyakit itu masih ada di dalam hati kita, yang dikhawatirkan kita akan meninggal dalam keadaan su'il khatimah wal iyadu billah min dalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini membawa keberkahan bagi kita semuanya, dan semoga kita bisa menjadikan hari-hari kita ini dengan zikir kepada Allah, dengan salawat kepada Rasulullah. Terakhir pesan saya, Pak, Ibu, jangan sampai lupa ya, setiap hari ingat zikir kepada Allah. Walaupun itu hanya satu, dua, atau tiga kali. Sing nang laut, zikir nang laut. Yang di rumah, zikir di rumah. Yang di kantor, zikir kantor. Zikir itu di mana-mana bisa, Pak. Pokoknya jok lali teko zikir, sing akeh-akeh wiritan, sing akeh-akeh nyebut, biar selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.